Tranquille. Les amis. Ah, quel cœur. Saya seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat kopral, lo. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabeh. Semua Belanda purik. Tinggal aku tok. Ah, ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini? Lali apa piye? En kamu. Oh, saya kan anggap wah gimana. Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah enggak teteh. Saya tadi dengar dari jauh. Yes, en kamu memimpin orang baris atau memimpin wong buruh derep? Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau. En Jeral. Loh. Kopral Jeral. Wah, lho ndek goblok teman. Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Nah, yang betul bukan sapi teng. Oh, apa itu? Lonceng. Kapiten. Ah, kapiten. Nah, kapten ya. Sebagai seorang kopral, yes, kalau kamu pakai nama Slamet, enggak patut. Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer. Saya juga enggak ketinggalan, kopral. Iya. Nama saya ganti. Apa? Tambah Pendik Molen. Wow. Namanya ini satu proyek ya. Nah, kamu tahu Molen? Molen itu gawe ngejur semen sampai wedi. Soalnya awak dhewe belak kuli batu. Yes. En kopral Slamet Bulldozer. Yes. Gimana kamu jadi londo apa ya kerasan? Wah, mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan. Malah sudah kawin aku. En itu istri itu orang apa? Orang Jawa dari En Rungkut. Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wah. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya. Nah, apa kamu sudah punya anak? Kan? Begini kapten, saya kawin selama 20 tahun dapat anak satu. Oh. Itu orang-orang mana di orang? Iya, Belanda orang ya. Tadi tengah aja toh. Iya, kongkang ya kena orang ya kena. Kan? En istrimu itu orang Rungkut. Nah, orang Rungkut punya anak satu namanya siapa? Kalau enggak salah Ramelan. Wong bapak Slamet Bulldozer, Ramelan. Itu begini, dari mana? Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Oh, jadi namanya Ramelan. Good. Ya. Dan kalau Walan, saya juga titik-titik ya, ru. Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Cara Inggris itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa Karena tidak saya catat. Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling. Gelek beling jenet? Bukan. Apa? Cari beling namanya. Oh, cari beling. Iya. Gimana acara sekarang? Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi? Tahu. Kopi dangdut. Bukan kopi dangdut. Saya monitor. Monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Kongsi. Kongsi. Istilah kongsi. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerjasama. Tick and keep tahu kan? Tick and keep. Aku juga bingung dengan ngomong. Saling memberi dan meminta. Okay. Sekarang begini, okay, kita gitu. Harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling puas? Oh, kalau yang puas saya ada. Oh. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, iku jeneng nyidam terbelok. Katanya minta buat, Slamet. Maksudnya yang pengertian cukup. Oh, oke. Ah, ratu mana ini? Oh, itu ratu. Ah, ditakon ratu bilah pokoknya awak dhewe ngapal. Gimana kalau ratu pilihan bisa terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan. Oh, bukan ratu setan. Jangan. Cari ratu. Pokoknya kita cari saja, jalan terus jangan berhenti. Begitu ya. Nek teolo terus leren ngunae. Mari kita berangkat. Oh, ayo. Eling sing gedong piye. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Saban iki lak boleh kernete mikro. Yo brek rek. Titen ono londo, awakmu nek gak gelem minggat teko puluh Nusantara Jawa, ojo takon dosamu. Iki piye nek iki piye kon gawe karepmu dhewe napae aku kok saenake nek gak tak bayar rasakno dhewe. Iki rumah sammu kentrunge wak kembis ta rek. Saung galingan oh njaluk kentrungan. Anggepe gak isa. Dungan ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar ditabuhi kentrungan. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Negara kita yuk di belon dan ayo di pertahanan no cekak di jajamane barek kosong alis yuk. Jajapong soyo sorone setengah mati kula kebebasan kita yo sang penta sing tolak ilmu ayo diutamakno, tapi sing berguna kanggo salan akan apa angsa. Sing tanggung jawab mula aja seneng dolor eker-ekeran angko akhire gak karukan aduh. Ayo menggalang persatuan dan kesatuan sebabiku kunci cemas enaknya kau. Sembarangi jok liwati ukuran mangan turulah nyambut kawin kudu mawa perhitungan nek awake tetep sehat lancar tolek sajan pangan. Ayo pojok jaga kondisi badan mula ojo sampe terlalu tegang mula kita cak kudu tolek penyegaran kudu sering rekreasi olahraga lan nikmati hiburan mula saiki dolor macem-macem anane tontonan kita kudu nonton sing cocok bareng kepribadian wapi sing cocok bareng adat timuran nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu-karuan nek aku iki hiburane yo tege senengane ngimu manuk yo cekake manuk siji dulur angel pakanane yo iku manuk wari no irian saya panggonane nek koyo dulur senengane ngimu kucing saben dino pakanane daging wingi kaya kedue gak iso blonjo pikirane pocing pocing limo dicul nono kurungan gede manuk puntek kari manuk peke ate awakku kesel delok manuk puntek atiku yo mangkel gegeran rame dulur bijine tak tarik tugel tak tarik kupinge cepot gue bojo kok tepak sing meto. Ayo gawe kending kok gak kondo iki kending opo iki rondong rungkup mari ketiban klopo aduh toro aku gelemi jeti rondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oleh rondo teles mari kecegur kali adem ya dua-dua adem penjaluke tak turuti. Aku mari oleh rejeki, tapi aku janji cok kebimbang safari. Nek konangan aku tak lentik no sapi. Tak popro adu tak popro. Jeng aja kenalan cari jenang endang. Gelem tak jak pacaran tapi jaluk kendaraan. Ojo ku wasil engku tak tukok no kledekan. Aku ceketel terus ngajak kuyon. Jai gelam tak boyok pripati katih mencor. Aree ayu moblong tapi sayang kudelipot. Namung semanten kicungan pulau jalan boten borong baraso. Betapa-betapa, ayo terus. Lela, lela, bulan dewa ngorep panja esempel. Nan, iki mang sing buri ketatil di dia. Yo, apa panja kendang gak ngono? Iki setirah lah no kendang dah. Wah, mari kentrong, mari ngono dikai rondo ngerugo. Panja naik rondo-rondo niki mengandung vitamin dah. Aku sumpah rek, iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Mangkane aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek, tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kocluk nang. Kalau guruku, tabono guruku. Mbah. Loh, sampean mau gending napa yo? Kowe iki mau gending apa arek-arek iki mau lho aku langet iki. Sampean lak mantane krawitan piye? Iya. Loh, saiki aku iki mantan. Oh, sing mantan. Kali Pak Citra sik dulur. Oh iya. Pak Kacang. Oh, Kacang. Iya. Sampean mau digendingi di wajah Mbah. Kulo enak bareng boleh galau ku yo. Ngaten kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak lek napa-napa dikandani. Yo. Dadi sampean arek tak delok iki sapa wae kating padha nabuhi aku iki sapa wae. Sampeyan pun tole-tole Mbak Nolem iki mah lho. Ya, mergo aku ya menang kali ya iki. Mbak Slamet, apa niki murid sampean rumini sinten mawon, Mbak? Jane kenten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng. Wah, iya. Ketoprak, ludruk nggih. Oh nggih. Sing ndendi okah murid. Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah wong pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean. Ayo, saiki ngene wae yo nggih. Nak dhewe arep nyecep nyecep sing ndi pilihan. Ya kula wani nyecep sing bagian bayari mau. Sing bayari apa? Oh nggih, enten dene ku rahasia perusahaan. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi? Pak Kandang yang nggih. Nggih, Mbak. Kaya ngat mati aku. Ya mun kisi jumba, mun kisi jumatri. mati. Nggih, terus sambatku cuma apa tugas kula salane elmune pun mlebet. Niki tugasi kanca-kanca. Iki wae. Sing arep rembuk ya. Dicoba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotak. Nggih, pun. Ora ngerti aku ki pimpinane kawitan piye. Tapi saking jelek gak dibayar boleh jadi pegulan. Iki nak ngerti karo jenengku Slamet Pramono lho. Oh nggih, wis kon. Slamet iki nang ndi ya Slamet Pramono iki ngerti sadurunge winasa. Nggih, sadurunge dikandani sradara wis seru nggih. Kowe gak pas ngono to. Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah. Lucan iki. Oh. Terus pundi, Mbak? Terus pundi sak niki kula tugase teng pundi? Pengilangnya ku. Sekarang sawono langgang. Ngopo kok pundi? Nangge sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak. Cilek sadak ke jeneng sira. Iki, Mbak. Mulane tak ana ngarep kene. Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbak. Sampeyan dereng adus, Mbak. Iki malah aku kesusu. Kene diseret ta. Ora nek tak cek ke kaya ngene iki. Nggih, mben mboten apa mungkin dobel, Mbak. Iya. Iya, mergo aku tanganku yo, Mbak. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam ini rada anu, Mbak. Oh iya. Iya. Iya. Lalu iki tenan yo kok kene iki ketekan mungsu nggih company londo mbak meni londo nggih kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tok tulung nggih nggih kula mboten nrimakaken lek basa kita di ide-ide kali tukang pijet mbak pijet pun eh sampe nangel-nangel catetan emang kula betoni mbak Kaya ngono kuwi to. Nggih, menawa ten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho, ampun sampeyan ten e. Ketusu. Oh, gak ketusu ta? Ya. Mbah niki kacamata niku kudu ngekiraken malih, Mbah. Mereka saya kira itu butuh kita nak kau nak kosing. Gini bangi. Profesional. Gini bang. Kaya kena kata ilmu. Ngoten bang. Ilmu tenaga luar. Tenaga HR. Lo. Tenaga HR tengok dalam. Lo. Tenaga HR. Orang apa ya? Termasuk TB bang ini. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wae pun ndugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku. Iya. Catetan iki malah ngoten ta. Iya. Saiki ati-ati. Ya pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat kok. Ya. Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Apa kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati jeniteng safari. Apa padha becik sak sowanmu safari? Inggih, sami wulujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi, tampan ana pujo pangestu kemarang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya. Napa dawuh Gusti? Iya. kula trami asta kalih. Iya, iya. Tak wonten pucuk erik mon dadosaken lingsa. Cimas. Tak terima kabeh. Nggih, nggih. Ananging kowe kuwi tetep adane. Soale aku iki lak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu? Panjenengan lah bapak. Kok malah male omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri. Nggih. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Musnifah. Nggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, nggih. Sejarah iki ngene. Nek Jabar, Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih, nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sipate sifat serongoan. Aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik. Enten wanita ayu mun kebimbang. Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh, tak seret tak gomule wadwalane gulung kuming. Sinden gak setek. Niku sanes cinta kali sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. Mulai iki rene bojoku iki sinden, saiki undang rene. Timpalono. Undangan. Oh, nggih nggih. Timpalono. Gusti ajeng ratu ayu. Apa? Gusti rajeng ratu ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti ratu, lah panjenengan Gusti ratu. Lah Prameswari. Hah? Singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Lah pundi Ibu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben. Niki pun belenger ningali ben. Sanes ben iku ya men iku lho. Lho men-men jano lho goblok. Oh, karo sampean. Sing ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa gombal. Lho. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja mukris maneh, awakmu dikasih sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki cet anu diundang. Apa? Kowe iki diundang pura. Ratu. Jeneng menyawi wecanten iku pun bopo-bopo. Ora, ora, ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepengin ngrungokake suaramu. Rene kowe iki sinden, jajal. Saiki kowe nyuwun ora-ora. Suarane to apa mbek wonge kabeh? Aja ngono kok nek bujarane nek karo wong. Alah. Saiki suarane. Iya. Iya, iya. Rengono ya, Cak. Iya. Gusti Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Sabat mang, ali-ali lang matane aja lali ngarang bulan. Ya. Jarang manis panca warna sabat mang, tangis sabandina. Golalu sabat. Golali golali termayu sampean bali pulang melu. Ini saya mendelengi karo. Antara ratu sama si Pate. Oh, lo kepatian. Selamat. Yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, pada irung ya? Enggak. Ini irungnya gede gini. Oh, ya ini ratu. Itu Gusti Ratu. Oh, ini Patenya. Saya Pate Capari, anak buahnya Ngadari. Ngadari. Nah, begini. Iya, iya, ya. Iya, iya. Kamu ratu. Iya, betul, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerjasama. Nah. Oh, iya, bagus, bagus. Jadi satu sama Belanda, ya. Oh, tak khawatir aku kena. Saya tunggu, ya. Iya, iya, iya. Tunggu beritamu, ya. Iya, iya, iya. Saya permisi dulu. Iya. gano kabeh. Iki paling yo kelakuane wong-wong paling dijukoke ge gampang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Wis. Angin ta. Wis. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Nduk, sapa jeneng? Tibake wong gendeng. Ditakon kok meringis yo garangan. Sing wis niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko padhepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lan apa? Berangkat. Yus miber ya sembarang pokoknya katutangin aku. Terus awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kene gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambune? Sriwing. Tapi sriwing ngambek ngempet terung lho kap. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo. Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih, Bambang. Iya, Bambang Gentolet barang. Terus Kartolo Tolo niku anu madu nggih. Madu. Madu. Sing gak enak sarpo nile. Oh, sarpo niku kula. Empon cuwe sampean ngulo. Lah kon wis rumangsa kena pira lho. Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre. Iya, jenengmu sapa? Jeneng sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omahmu ndi? Nah, omahmu ndi? Niko? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. Sampean niku nggih. Suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas. Lha kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Mbak. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu. Merutu. Ya mbae jenenge Mbak Slamet. Oh, iki bangsane gurem. Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep ilmu nimbah. Mudun seiki, si ana rekaman iki cok mudun. Oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu, kayune entek, Cak. Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok. Oh. Berjuang. Boleh kaya kandar aku. Yang berjuang. Aku berjuang nglumpukno wong sing gak setuju karo bangsa kompeni ngono lho. Kon setuju gak? Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki mbodono. Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lha alate napa? Lho aku arek peguron kok. Oh. Aku dicekel mesti merujut. Sebab awakku tak laburuli. Sampeyan iki peguron apa bengkel? Wis aku gak kakak ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya. Golek ora. Oh, dublek. Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten napir teng omah kula. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya, ya. Nggih. Jenengmu Kasini. Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo. Yo Sarpo, liyane aja dieling Sarpone tok. Iku mang wong temen ta, Wong? Lho. Wih, iki tambah irenge nemen. Wah, durung sampeyan niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula niki sanes ireng. Lah napa? Dilap. Sampeyan iki lan apa teng teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi ngriki. Sampeyan niku kula rewangi mudun gunung munggah jurang. Niku kuwalik. Nah, diwalak-walik padha ae. Lah sampeyan goleki napa mriki?

aku ngerti angkel iku lak paman sih. Nggih, Gusti. Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke pon aku dhewe iki, sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kartolo kowe iki. Pokoke karoan sing nggih kula Kartolo paman. Lah iya. Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki iki? Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa. Iki kraton pundi jeneng? Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya? Soalnya kulo pun dangu lelono, ya padus ngelmu, jadi lali kali kraton iki. Terus pundi ibu ratu sik pancet ae. Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten sambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalane maneh. Jadi opo awak ngawur ae? Lah sanika bibi dateng pundi? Nek jero, mula saka iku nek kepin ketemu bibimu nang kono. Ya. Oh nika to. Lah iki ditemu panggen to kali kula-kula niki. Engkangmu, engkang ponakan. Ponakan iki niki. Kartolo. Oh alah, panggen iki saya kira suamiku sendiri, Mas. Yes, yes, yes. Nek masuk, masuk, masuk. Nek ini aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku lho nek ngono. Kok aku iki. Iya, Man. Yo yo gak apa-apa. Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Parlu apa, Le? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos bundi tiyang ora kadah mencari ilmu to. Kedah. Kedah, tiyang kedah. Tiyang niku kadam. Kok ngene yo? Nggih. Pak Ratu? Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo. Wis apisan iki tak rekaman men. Temen nang gak tak jak kon. Dur kepethuk ponakku kok dur kepethuk Nur Said. Nggih, pangapunten, bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati meking napa ngene. Aja mekine tindakane meking apa nyebut yen amburi karo aku. Lho, karo aku. Nono arek guantem oh nyarat ta. Ayo arek temburu sama niku. Nggih, janang mburi mangan-mangan sing ngono. Nggih, kula kula badhe teng bingkeng, Man. Bingkeng mburi. Mburi bingkeng. Loh, punten. Mangga. Model-model nek punten mangga. Campur asun rampes ngono kok. Dungaren, eh, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula asalaken. Lah ndi bocah? Niki tapi potongane lanang. Potongan-potongan. Bapak ni lanang. Lah iya. Lah makne niki wedok. Heeh. Pakaiane lak celonoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamit akan pindah jenenge kula jak teng kutho. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Lho. Kraton, kraton. Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung kuwi tambah intri arek iki. Lah menika larin. Oh iya iya iya. Ini nduk. Pundi ratune paman? Aku nduk. Lah iya ta. Oh. Sampeyan iki nek ngomong dangak tampun diluk mawon. Kapare wis ajri iki kan ajri niki kene. Ajri lha apa aku menungso biasa. Nggih ngomong sing teteh lah. Wis wis wis. Monggo. Kula dijak mriki kale paman niki Pak Tu. Oh Pak Tu. Sare wak setu berarti. Hei. Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo kok tu. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa? Oh Gusti Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti. Dulu Selodono. Itu enten artine. Ora maksude Selodono. Selo watu dono amal. Terus dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu. Sopo ajeng kei penggawean teng mriki. Iki sapa jebengna koyo ngene kuwi. Jenengmu sapa, Nduk? Jeneng kula Atini. Oh, lengkape sapa? Kasini. Iya, iya, iya. Kuwe anjen tak kongorene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih, nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Yo kanggo pembantu, pembantu. Oh, mbantu sampean? Iya, njogok-njogokno bola. Njogokno bola pingpong. Sopo iku ngawur ae? Biasane panjenengan lek main tenis. Eh, nek delok ayune koyo ngene riyo. Nggih, nggih. Saiki ngene ae. Ayu pundi kali Ibu? Yo yo ayu iki. Kali makah-makah. Kok. Apa nang makah bareng? sing berarti kami manit. Manit di. Iki persis koyo Yayu. Wis paran nek gelem tanpa tadi pembantu tapi tuju. Ngontes pundi? Napa paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boro sampean. Oh, kebalik. Kenapa? Tapi bojo. Oh, sampean dipek bojo. Bojo. Lah niku ratune napa mboten gadah bojo? Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu. Nggih. Pun padha tuweke ari besar munah. Bojoku wis legrek rupane koyo biasane. Ajeng rabi maneh. Ya awakmu ngerti. Ratu tenteki wong wedok. Wadah nyemone Nur Said. Pun sampean purun mawon, tinimbangane tadi buru. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enak kok sampean pikir dhisik sampe purun sampean kulo ajar. Enake wong lanang ditinggal mburing jlenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jare dhewe diwadeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. Apa? Potonganmu sering-sering. Omongin kaya Agus. Benar, gak apa-apa. Aduh. Sampean kaya wis tuwa. Iya. Mbok ngelingono sak durunge ape mati sampean niku. Lho. Matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan. Mun sewu, Jon. Apa ana? Lho enake sampean niku lho. Apa? Sampean niku lho. Apa? Apa-apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean. Iya, bojoku. Lah ya harus ngerti bojone ta? Oh, lah kok tanding-tandingke? Lah iya. Aku ditanding karo sampean ora sudi ora siut, ngerti? Lho. Ayo, ora siut barang. Sopo? Ratune diseneni ibuke. Iya, mboten napa-napa. Tembang tebu lempar satu dapat 1000. Aku diseneni blontang. Blontang, blontang. Wis kono mlebu kono wis ora apa-apa. Sik, ora usah babu-bubu. Oh, babu-bubu. Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, tong dirabi kali niki. Wala yang mana-mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Dek. Loh, kok ngene? Loh, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean. Divine. Loh kene jangan dirabi mbek ratu iku. Loh, iki ratu iki pamanku. Loh, aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu iki kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel. Dadine ratu iku paman sampean. Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo minggat. Oh, minggat. Minggat. Ayo saya ingin minggat nang Pulau Batam. Gusti Ratu. Oh no, apa? Titian panjenengan gajah mboten purun dipun kalih panjenengan. Lapor nang titian gajah. Biasane lak numpak gajah ta, Mas. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Mlaku-laku nek taman, yeah. Loh taman. Taman sepanjang. Nggih, taman. Gajah. Berbudi. Nek ana rodo. Nggih. Oncok lu teko. Oh, selamat datang. Ya, Tuan. Ratu Pasman, apa kabar? Oh, kabar saya. Ini begini, Kutu. Masalah, Kutu. Gusti Ratu. Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu, Kutu. Saya sama kapiten ada ini peluru. Rempelu. Itu teku. Ada perlu apa? Ini begini. Iya, iya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, iya, iya. Tapi ternyata sekarang iya, iya. Kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh. Siapa itu, Ronda? Itu memoring-moring. Nah, itu. Ini ada apa? Ada orang mengamuk. Ya. Aku ngenteni, wiswe tak ngenteni. Wiswe tak ngenteni, mulai aku malu kabar. Ah, jadi ratu lambe musik tepak yo. Apa wiswe bareng? Iku namanya wiswe. Iya. Wiswe grek. Sudah lama ya. Iya, iya, iya. Begini, itu ada satu orang namanya enggak salah itu ada lolonya itu. Nah, Kartolo. Nah, betul. Enggak tahu ya. Enggak ada betul ya. Ya, bukan Kartolo ada Sarpo-sarpo. Oh, ah, Sarpo. Itu. Sarpo ku lo. Nah, ya melulit, memang melulit. Iya, iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Iya, itu ngongkon. Pertama untuk menyuruh. Kok nui ngomong. Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu tidak kerja sama dengan saya, oh, sambrek. Nyebut nama Kartolo itu keponakanku. Oh, oh, percuma saja ya? Anjing gawat. Kartolo itu memang gak belani wong tua, gak belani sopo, ini udah belani rakyat. Nih. Oh, itu berarti meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup? Penyelundup. Oh, mata-mata. Ah, seperti itu. Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. Ya, weh. Seperti matamu. Weh, saya ingin ini, Dok. Iya, iya. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Weh. Jangan khawatir. Iya, iya. Ya. Masalah ini kota atasannya, Dewi. Begitu, ya. Begitu. Perlu lo dotak. Atau lo boleh. Kenapa lo dobo boleh? Enggak, dobo boleh. Saya tunggu di tangsi, ya. Iya, iya. Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil, tak. Coplok tadi ratu kamu. Oh, iya. Oh, ayo, jom pamit. Iya, iya. Permisi. Wah. Ya opo. Menten napa Gusti? Lho, ndak teko kene iki, Mang. Nang endi landane? Nang endi? Wis bali. Darane mau ngene landane. Sampai turu mawon. Lho, apik arek iki. Lho, ya ora perlu ngene landane ora ndang. Lho, iki wau madosi sampean. Hei. Londore nikmat golek Kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetho terwelo-welo. Lho lho lho. Nek ngono Kartolo iku gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci marek London nek ngono. Berarti dirumusake sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek Kartolo jero. Golek. Oh, lah ilang. Monggo patut sing. Ilang ala langka. Mriki Bu sing lunga. Kano. Langka wis. Mriki sing sepi-sepi, Bu. Lho, monggo ngono tak gale tenan. Ono tekano. Ora ana lah. Waduh, ketiwasan. Apa? Penean panjenengan mboten enten. Sonaan. Kartolo. Nggih mboten enten kalih. Anu kasini, kasini mboten enten. Langka, langka, ono. Loh, kasini kano. Mboten enten. Mancurit sopor. Kurang ajar. Sopor. Nek ono digowo kasini mbek Kartolo iki. Lah nggih, niki dibatasi teng bundi niki. Wis, menengan karine omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo. Nggih, nggih. Wis. Wali omah. Sampai bukune. Nek ngono Kartolo emang belani rakyat, Londo emang dianggap musuh. Nek ngono mata-mata dek ni. Wis, nek kene ae, tak sumbarane. Yo, sampean sampean budal kula kale ibu teng griya mawon. Yo. Kan Bu, dhewe-dhewe kamare, dhewe-dhewe. Nggih, niki kula jagae nek. Iya, jaga ya. Aman lho, Pak. Nek mae, tak goleane Kartolo. Ayo sampeyan nek karo aku tak ayo. Dik, iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek, karo patih. Kok iso gelut? Buwel lah jenenge. Ngerti nek aku mbarawamu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh. Tapi kok nek paratune goleki? Lho aja kuwatir, aku iki arep pegurun. Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Jerone sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nek aja kuwatir nek kon mudun teko padhepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi balik. Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong. Ngono. Lek sampean iso mlaku nang dhukure godhong. Iso pokok nisan ana kayune. Kok iso. Lah awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma awakmu nyecep ilmu Mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wuruhi. Salen Mbah iku tuwek nem ilmu wuh, wis gak tau metu blas ilmune. Sing diangsu apane nek gak tau metu. Sing diangsu kadang-kadang ngangsu nok god. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe. kawula cilik. Kok ana jarang? Oh, duduk. Jarang. Duduk. Wong cempe. Cempe. Eh, oh, nduk, company. Iki lho. Kartolo. Kartu sapa? Kasin. Heeh. Lho, kate tanggapan. Mamula aku getun meguru Mbah Slamet iki. Susuku juga karu-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya onjol krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju. Oh, pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa kebetulan kamu orang Kartolo? Iya. Nah, ini karena tabuan. Iya. Nah, ini kamu punya pokal gawe gawe karbon dewe. Londo kok role aku sing gawe pokal gawe kaya. Oh, coba-coba kabeh. Kamu yang bikin Rio. Nah, Rio jenaka. Gaduh-gaduh Rio. Bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana puluh Nusantara Jawa kene. Pulomu ta? Heh, pulomu. Puluh ana kromo. Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang saya tembak kamu. Kon kudu nyingkris teko kene. Karena tidak mau, besok tidak mau. Nek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah kan keraton kaca piring. Iya, ya baik. Cuk, takon dosamu kon. Ah, mau ngopo? Mau nyarang. Lah kon njaluk opo lu? Oh, srebe. Oh, ndo, company mati mriko. Apa ngguyu kok wong sempel. Lumuan man jamino man. Kartolo kok soge kendel bodo wani kon belani rakyat. Anane aku soge mergo aku kendel man. Aja diwalak-walik. Saman saiki ape ngompol. Ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepno kek apa man? Aja kekekan ngono. Nek kon delani rakyat podha kon wamaneni mbek paman. Sampai niku salah, Mas. Salah e. Bangsane koyo ngono gak dibalani tapi company sing bonsel yo malah kok belani. Peno lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono, Dron. Nasibe wong wedok sing ana alas iki. Apa mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi. Umpama tak rabi ape apa kok? Tari narek dhisik. Eh, kasune. Nduk, wong ayu. Timbangane uripmu soro. Ayo bali nang kraton. Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rabi? Iya. Ora tuti. Iki teko didik kamu lho, ngerti ya? Pancene kabeh tak wareh ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk. Ya aja bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya. Lho, sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku ojo nyambut gawe bebarengan karo company Londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Lho, kate nglawan aku man. Apa men tak pedeni? Aja kesilan man. Iya. Oh, waduh. Loh. Waduh. Iya. Cak. Aduh, ratune irunge coplok. Kalau irung kok coplok. Enggak. Waduh, timbangane soro-soro sampean mati mawon. Wah, iki aku ono kok iku wong. Wis man, aku jane gak mamani karo penoman. Iya. Cuma aku iki mbelani usangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampe kudu tunduk karo aku. Iya, enggak? Iya, tunduk aku. Sumarane bonso londo. Iya, sumarane. Londo utawa company. Iya. Aja njararane ana negara kita. Pulung Santoro Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik. Kudu golong tiker. Loh, lapa kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduren.